Entah ke mana bawa cerita ini, haruskah aku pendam perasaan ini? Kan cinta membawa luka, beribu rasa yang ku pendam. Sia-siakah aku berkeluh, sayang tidakkah ada seperti kesalahan sekolah engkau tiada berdosa. Akan ku kubur semua kenangan. Oh sirnalah semua harapan, percuma ku jalin gugur jua. Berdosa akan